terjadi. Ku tak mau menyakitinya, tapi ku tak mau kehilangan dirimu. Mungkin aku harus melepasmu. Mungkin aku harus jadi kau berhenti di hati ini. Ku tak mau menyakitinya. Ku tak mau kehilangan dirimu.